telah dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kecintaan terhadap syahwat, hawa nafsu berupa manusia, berupa wanita, anak-anak, harta benda yang bertumbuk-tumbuk dari emas maupun perak, dan kuda yang pilihan, dan binatang ternak serta sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah SWT adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Itu hanyalah kesenangan dunia yang sementara. Dan nanti ada kesenangan yang lebih baik di sisi Allah SWT. Qul a'unabbiukum bikhairim min dzalikum. Katakanlah, apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian dengan yang lebih baik daripada itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka ada surga-surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Waswajum mutaharah, dan pasangan-pasangan yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan Allah SWT. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang mengatakan, yang berdoa, rabbana wahai rabb kami, innana, sungguhnya kami betul-betul amanna, beriman, faghfir lana, maka ampunilah dosa kami, ya dzunubana wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Memang benar adanya wanita, adanya harta, adanya jabatan, kedudukan, itu adalah kesenangan dunia. Tapi ingat, ada kesenangan yang abadi di sisi Allah SWT, itu surganya Allah SWT, yang kalau dibandingkan kesenangan dunia, tidak ada apa-apa yang di sisi Allah SWT daripada kesenangan di surga. Tapi kebanyakan manusia tertipu. Mereka tertipu dari kenikmatan dunia, yang mereka menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang materi saja. Kalau kita lihat, banyak para orang tua ya, selalu mengharapkan anak-anaknya menjadi orang. Ya, menjadi orang. Maksudnya apa? Menjadi orang yang berhasil di dunia. Menjadi orang yang berharta banyak. Menjadi orang yang berkedudukan. Memiliki jabatan, memiliki gaji yang besar. Tapi lupa terhadap kehidupan yang kekal selamanya. Bagaimana anak tersebut diberikan ilmu din, diberikan pemahaman ilmu syar'i, sehingga bisa ya, menjadikan anak yang soleh maupun soleha. Ini hilang dari mereka. Mereka menyekolahkan ke tempat-tempat yang bonafit, yang tidak melihat apakah sekolah tersebut mengajarkan Islam yang benar, mengajarkan akidah yang benar atau tidak. Kemudian mengkuliahkan kepada perguruan tinggi yang munafik, kemudian jurusan-jurusan yang itu nanti bisa mendatangkan, menjadikan anak tersebut menjadi mudah mencari pekerjaan, mudah mencari harta. Tapi sayangnya ya, tidak mengimbangi hal tersebut dengan ya, pelajaran dininya, sehingga menjadikan seorang tersebut menjadi seorang yang tidak tahu agama. Meskipun sudah lulus sarjana, bahkan lulus ya, pada jurusan atau pada marhalah doktor, tapi tidak tahu agama. Kenapa? Karena dari kecil sudah dicekoki dengan materi-materi dunia. Bukan berarti di sini kita mengharamkan kesenangan dunia, tapi kita memberikan catatan, boleh seorang mencari dunia, tapi jangan dilupakan kehidupan akhirat. Sehingga jadilah sarjana-sarjana yang muslim, yang multazim terhadap sunnah. Jadilah dokter-dokter yang multazim terhadap sunnah. Menjadi seorang dokter sekaligus dia itu paham terhadap agama, sekaligus dia itu paham dan mengamalkan syariat Islam. Itulah yang dicari. Bukan sekedar hanya kedudukan saja, profesi saja, dunia yang dicari. Kemudian fitnah yang ketiga, fitnah tushubuhat,

Tidak boleh di ini sebagian salaf, sebagian tidak. Tidak boleh. Itu namanya sudah menyimpang. Seperti kelompok yang mengambil pendapat sebagian ulama dan menolak pendapat yang lainnya. Kelompok yang mengatakan kalau soal masalah fikih kita mengacu pada ya, ulama-ulama Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, sedangkan masalah jihad tidak, kita mengacu pada yang lainnya. Ini adalah jelas merupakan ya, pemahaman yang salah. Justru ulama fuqaha muasirin zaman sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, mereka paham terhadap fikhul waqi', paham terhadap jihad. Ya. Tidak boleh kita menolak sebagian dan mengambil sebagian. Ini adalah subhat. Subhat yang melanda sangat gencar sekali. Baik itu di media elektronik maupun media massa, surat kabar ataupun majalah-majalah atau buku-buku. Gencar sekali. Saya yakin kalau seorang tidak diberikan ilmu yang matang, tentunya pasti akan terguyah. Ya. Makanya kita harus hati-hati ketika membaca buku, ketika mendengarkan radio, ketika mengikuti kajian, kita harus hati-hati. Apa yang dikaji, apa materinya, manhajnya apa. Karena nanti akan bisa mempengaruhi pikiran kita. Sehingga dikatakan ahlul bid'ah itu la yustatab. Ahlul bid'ah, pengusung bid'ah itu tidak diterima taubatnya. Artinya apa? Sulit untuk taubat. Kenapa? Ketika dia mengusung bid'ah, surat sudah masuk dalam pikirannya, dalam akalnya. Itu dia merasa perbuatan itu perbuatan yang benar. Dia merasa dia itu berada dalam kebenaran. Terus kenapa harus bertaubat? Wong sudah benar. Kenapa harus bertaubat? Maka sulit. Dan ini adalah al-bid'ah ini ya, kelompok yang paling disenangi oleh syaitan setelah musyrikin. Paling disenangi daripada ahlu maksiat. Ahlu kabair, orang yang berbuat maksiat itu dia pasti merasa ketika berbuat maksiat ini salah. Ini. Ketika seorang mencuri ini salah. Dan ada kesempatan nanti dia dengan petunjuk dari Allah SWT untuk kembali bertaubat. Tapi bagaimana keadaan dengan ahli bid'ah yang merasa benar? Ini sudah benar. Kenapa harus bertaubat? Sudah benar. Ini gak bisa, sulit untuk taubat. Ya, sulit untuk taubat. Kenapa? Racun sebuah sudah mencongkol di dalam pikirannya. Ini khususnya untuk mubtadiin, untuk pemula harus hati-hati ketika memilih ya kajian, membaca buku. Buku tidak semua buku itu baik. Bukan berarti kita merasa ini yang paling benar, tidak. Demi untuk menjaga, karena ketika seorang sudah kemasukan sebuah, sulit untuk keluar. Berapa banyak nasihat, berapa banyak ya, himbauan, tapi sudah mental. Kan ini sudah ya. Subhat sudah masuk, sudah mendarah daging intinya. Sulit untuk keluar. Maka tidaklah orang yang selamat dari bid'ah kecuali dengan belajar. Masa orang yang sudah belajar, sudah paham tentang manhaj, tentang akidah, ketika ada subhat dia pasti bisa menangkisnya. Dia lebih aman daripada orang yang tidak tahu. Ya. Dan subhat bertingkat-tingkat. Ada subhat yang jelas-jelas itu jelas salah. Seperti doktrin. Ya. Ada subhat yang itu berlandaskan dalil. Dan kebanyakan subhat yang besar pun berlandaskan dalil, tapi memahami salah. Entah itu dalilnya itu dalil yang dhaif lemah, ataupun dalilnya itu sahih tapi salah dalam memahami. Ini. Salah dalam memahami. Maka orang yang sudah berilmu tahu ini salah. sebenarnya baru saja, ya, di daerah kita, subuhat, ya, bahkan sampai lewat radio, ini, yang jelas-jelas salah, tapi orang awam tidak mengetahui itu salah. Dia mengatakan kamilah yang memegang pintu surga, ini, sampai menghikayatkan percakapan dia dengan Allah. Ini sesuatu yang gak masuk akal nih. Akhirnya dia masuk surga, terus pintu saya tutup karena saya yang membawa kuncinya surga. Ini dari mana seperti itu? Ahlu sholawat membawa pintu surga, ahlu tahlilan membawa pintu surga. Dari mana ini? Jelas-jelas salah, tapi banyak orang awam yang wah betul, kita sudah benar masuk surga semuanya. Subhanallah. Tapi ada sebuah yang betul-betul sangat rapi sekali, yang tidak diketahui kecuali orang sudah belajar tentang manhaj. Ini harus hati-hati. Ya. Bahkan menukil-menukil perkataan salaf, menukil pendapat-pendapat ulama, tapi menukil sebagian dan memahami sebagian pemahaman salah. Inilah yang sangat berbahaya. Kita harus merujuk, ya, dengan bimbingan para ulama dan para asatidah yang betul-betul kita yakin, ya, komitmen dari sunnah. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah ini akan melanda. Seakan-akan umat Islam ini di hadapan orang kafir seakan makanan yang dijadikan perebutan. Menjadi bulan-bulanan orang kafir. Padahal kaum muslimin banyak. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani, hadis dari Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat ini akan diperebutkan sebagaimana, ya, diperebutkan oleh umat yang lainnya sebagaimana orang yang mau makan memperebutkan makanan yang ada di nampan atau di bejana. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kami ketika itu cuma sedikit kok dijadikan hidangan itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian ketika itu banyak. Walakinnakum gusa, akan tapi kalian itu buih. Buih yang tidak punya, ya, arti. Banyak tapi tidak berkualitas. Banyak umat Islam itu banyak di dunia itu. Di Indonesia itu banyak, paling banyak. Berapa persen itu? Dulu katanya 90, tapi enggak tahu katanya berkurang. Karena ada misionaris. Tapi banyaknya umat Islam ini gusa, buih, yang tidak punya arti, tidak berkualitas. Ya, sekedar Islam KTP. Islam ya Islam itu hanya tahunya ya sholat, puasa, zakat, sudah. Itu mending daripada Islam KTP ini, gak pernah sholat, gak pernah ngambah masjid. Ini sholatnya mungkin cuma waktu Ramadan saja, atau bahkan mungkin hari raya saja. Ada yang seperti itu. Ada mungkin bahkan gak sholat sama sekali. Walakin nakum gusa, buih. Buih itu dijual laku gak itu? Sudah gak ada artinya, gak laku dia itu. Buih itu malah ya, kotoran. Kagusa isail, seperti buih banjir atau buih di sungai itu yang mengalir itu. Buih itu kan kotor itu. Wa yanzi anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum, dan betul-betul Allah SWT akan mencabut ketakutan, rasa ketakutan dari musuh-musuh kalian. Akan mencabut, berarti orang kafir menjadi berani karena enggak takut lagi. Kalau zaman dahulu diberikan ketakutan zaman Rasulullah SAW, jarak satu bulan sebelum perang mereka sudah merasa takut. Ya. Sudah hatinya itu sudah takut. Sehingga terpaksa ketika mau berperang lawan kaum muslim itu mereka terpaksa, hatinya sebenarnya takut sekali. Karena setelah diberikan Allah rasa takut. Nyalinya kecil. Tapi ini sudah dicabut. Wa yakdzibannallahu fi qulubikumul dhann. Dan betul-betul Allah akan menanamkan pada hati kalian al-wahan. Wahan. Apa itu wahan? Faqala qa'il, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah SAW, apa itu al-wahan? Maka Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta, terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Jadi bagaimana mungkin Islam bisa jaya? Islam menang melawan orang kafir. Tapi kalau cinta dunia, ketika disuruh jihad, tidak mau. Bahkan benci kematian. Takut mati. Pasti akan kalah. Maka bagaimana agar kita bisa kokoh, bisa tegar di atas sunnah? Maka Rasulullah SAW sudah mengetahui. Ini buktinya wahyu dari Allah SWT yang belum terjadi dan sudah terjadi. Hadis dari Hudzaifah ibn Yaman. Yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Beliau berkata, sesungguhnya manusia itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang baik. Wa kuntu as'alu 'anil syarr, tetapi aku bertanya dari kejelekan. Mukhafata an yudrikani. Karena takut kalau kejelekan tersebut ya menimpa aku. Faqultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kami dahulu berada pada masa jahiliyah dan kejelekan. Faja'anallahu bihadal khair, maka Allah SWT mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW dan membawa ajaran Islam. Fa'ai ba'da hadal khair min syarrin, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, betul. Qultu wa'al ba'da dhalika syarri min khair, mau katakan apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, betul. Wa fihi dahon, akan tapi di dalamnya itu ada dahon. Qultu wa ma dahonuhu, aku bertanya, apa itu dahon? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkiru. Maka Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum yang mengambil petunjuk yang bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kalian mengenal mereka dan mengingkarinya. Qultu fa'al ba'da dhalikal khair min syarrin. Maka aku mengatakan, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Qala Rasulullah SAW, na'am, betul. Du'atun ala abu wabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Yaitu para da'i yang menyeru di pintu neraka jahannam. Maka barang siapa yang memenuhinya, menerima ajakannya, maka dia akan dilempar ke dalam neraka jahannam tersebut. Qultu ya Rasulullah, sibhum lana. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman bertanya lagi, karena khawatir terhadap fitnah ini, berikan kepada kami ciri-ciri duat tersebut. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit kita, yaitu ya, bangsa Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara sebagaimana ya bahasa kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani, maka Hudzaifah bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika hal tersebut menimpaku? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, engkau harus berpegang teguh terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi taat terhadap imam dan masuk kepada jamaah kaum muslimin, tidak mutafarriqah atau mufarriqah, tidak menyelisih daripada jamaah kaum muslimin. Qultu fa illam yakun lahum jamaah wala imam, bagaimana kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam ketika itu? Fahtazil tilkal firaq kullaha, maka tinggalkanlah seluruh kelompok. Walau anta abdu bi asli syadaratin hatta yudrika kal maut wa anta ala zalik. Hadis muttafaqun alaihi. Meskipun dengan engkau menggigit akar batang pohon sampai maut menjemput kamu dan kamu dalam keadaan seperti itu. Intinya ini kinayah agar kita itu berpegang teguh terhadap sunnah. Tinggalkan firq, tinggalkan kelompok yang menyimpang. Kalau tidak ada jamaah kaum muslimin, kita sendirian, kemudian berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW, seakan-akan menggigit akar batang pohon sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan juga sabda Rasulullah SAW tentang fitnah. Ini seakan-akan sudah ada pada zaman kita ini. Kita sudah menemuinya. An Abi Umayyah Asy'bani qala sa'atu Aba Sa'labah Al-Khushani faqultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hadhil ayah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Aku bertanya pada Abu Sa'labah Al-Khushani, wahai Abu Sa'labah, apa yang kamu ketahui terhadap ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memberikan madarat, bahaya kepada kalian orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Qala amma wallahi laqad sa'alta anha khabiran, dan dia menjawab, sungguhnya demi Allah engkau telah bertanya kepada orang yang mengetahui. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar, bahkan perintahkanlah kalian terhadap yang ma'ruf dan laranglah dari perbuatan mungkar. Hatta idza ra'aita suhan suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan, sehingga sampai engkau melihat kikir, perbuatan kikir itu ditaati, atau sifat kikir itu ditaati, dan hawa nafsu diikuti, dan dunia itu lebih diutamakan daripada akhirat. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yi, dan seorang bangga terhadap pendapatnya sendiri. Fa 'alaika ya'ni bi nafsika, maka wajib kamu menjaga diri kamu. Wada'an kal awam, dan tinggalkanlah awam. Fa inna min wara'ikum ayyamas sabri, maka sesungguhnya di belakang kalian tuh ada waktu-waktu atau masa-masa bersabar yang sangat dibutuhkan. As-sabru fi mislu qaddin 'alal jamri, bersabar ketika itu seperti seorang yang memegang bara api. Lil 'amili fihim mislu ajri khamsina rajulan, seorang beramal pada waktu itu mendapatkan atau seperti mendapatkan pahala 50 orang. Ya'malu na misla amalihi,

Karena ini adalah tongkat estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi yang memegang estafet syariat Islam. Siapa kalau bukan ulama yang menjelaskan kebenaran, yang menjelaskan hak daripada yang batil. Yang diteruskan oleh para dai, dai ilallah, para ustaz yang senantiasa berusaha untuk memurnikan agama Islam ini. Maka ini perlu generasi penerus. Maka antum sekalian diharapkan, baik itu muslim maupun muslimah, sangat diharapkan. Karena muslim menjadi da'i, menjadi du'at, sedangkan muslimah menjadi da'iyah. Maka terkadang ada tempat yang memang itu harus muslimah yang mengajarkan. Ini adalah tugas yang agung. Tugas yang agung sebagai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan kebenaran. Maka kita harus hati-hati dari fitnah ini. Jangan sampai kaki terpeleset ke dalam jurang kesengsaraan. Kalau kita salah di dalam mengambil jalan, kita akan terpeleset, waliyadubillah. Karena seakan-akan jalan kebenaran itu seakan-akan jalan yang sulit mendaki, dengan penuh onak duri. Sedangkan jalan menuju kejelekan itu jalan yang sangat halus dan turun. Ini. Karena memang surga itu dipenuhi, dipagari dengan sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Tapi neraka sebaliknya, itu dipagari dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Maka hati-hatilah. Kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan sabat, diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita menjadi seorang yang berhusnul khatimah. Karena ini perkara yang besar, menyangkut kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kalau kita salah di dalam mencari jalan, akan fatal nanti masa depan kita. Karena diri kita, ya kita akan merasakan kebaikan maupun kejelekan sesuai dengan amal kita, bukan orang lain. Mungkin barangkali kita telah mengingatkan seseorang agar tidak berbuat maksiat, agar tidak menyimpang, tapi kemudian ditolak. Ya sudah, kita sudah sampaikan. Nafsi-nafsi. Diri kita sendiri. Nanti kita akan berada di hadapan Allah SWT, akan ditanya. Tidak akan mengajak teman. Dan sungguh suatu omong kosong kedustaan seorang mengatakan, ayo kita berbuat maksiat nanti dosanya tak tanggung. Ini jelas omong kosong sebenarnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang dia akan memikul dosa orang lain. Dia nanti di akhirat akan menolak. Mungkin dia bilang, dosa ini nanti saya saja nanti, semuanya. Tapi kamu harus ikut. Jangan, oh iya kalau gitu. Nah ini cuma bohongan saja, omong kosong. Kenapa di hari kiamat nanti semua akan menghadapi suatu yang besar. Sehingga sampai-sampai bapak lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, anak lari dari bapaknya, semuanya itu menghindar. Itu sama keluarga saja menghindar, apalagi orang lain. Mau dicari yang kemarin mau, nah ini di mana? Sudah, itu cuma pengakuan dusta belaka. Semua akan tunduk di hadapan Allah dengan sendiri-sendiri sesuai dengan amalnya. Faman sakulat mawazinu faula ikahumul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia sungguhnya orang yang muflihun, orang yang beruntung. Langsung saja kita di antara asbabu as-sabat ala sunnah, sebab-sebab agar kita sabat kokoh tegar di atas sunnah. Yang pertama al-i'tisam, bikitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh terhadap Alkitab, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memahami kedua landasan hukum Islam ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta a'immah setelahnya. Maksudnya ketika kita menghadapi suatu perkara, kita timbang dengan Alkitab, dengan sunnah. Jadi seakan-akan Alkitab dan sunnah itu sebagai lampu lentera yang akan menyoroti langkah kita. Ketika kita melangkah, kita lihat apakah ini ada tuntunannya. Ketika kita melangkah, apakah ini ada contohnya, ada dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak, kita tinggalkan. Jangan memperturutkan hawa nafsu tanpa ada cahaya Alkitab wa sunnah. Jadi yang menjadi landasan dari Alkitab dan sunnah bukan pendapat orang, bukan omongan orang. Jangan kita takut ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena lebih baik mana kita dimurkai Allah daripada dimurkai manusia. Jelas ya takut murka Allah SWT. Kalau murka manusia cuma di dunia saja. Dan berapa banyak ikhwah yang awalnya, awal-awal dakwah merasakan pahit getirnya dakwah. Setelah itu alhamdulillah sudah bisa dimengerti oleh masyarakat sekitarnya. Ya dengan dakwah yang halus, dakwah yang santun. Ya. Tidak menampakkan ya, sesuatu yang itu bisa ya, membuat mereka semakin menghindar. Dengan dakwah perilaku, sopan santun. Ya. Dengan menunjukkan perhatian terhadap lingkungan dan seterusnya. Jadi jangan gugur ketika menghadapi masyarakat, ternyata masyarakatnya masih seperti ini. Sudah saya ikut masyarakat. Tidak boleh. Apalagi perkara itu perkara yang terlarang. Hanya karena takut celaan manusia, kemudian akhirnya melakukan perbuatan. Perbuatan bid'ah. Perbuatan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Tetap kita berpegang teguh terhadap Alkitab dan sunnah. Pasti Allah akan menolong kita. Maka dalam hadis, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ketika Nabi Muhammad SAW ya, memberikan pengarahan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, ihfadillah yahfadka. Jagalah syariat Allah yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yahfadka. Maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Jagalah syariat Allah SWT. Maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Artinya menolong kamu. Tidak mungkin Allah SWT akan menyia-nyiakan. Tapi mungkin terkadang pertolongan tidak segera. Dalam rangka untuk menguji hamba tersebut. Apakah kuat atau tidak. Terkadang disegerakan. Terkadang diulurkan waktunya. Biarkan dulu. Biar dia sabar. Kemudian mendapatkan pahala besar. Baru akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang termasuk sebab-sebab istiqomah dan tegar di atas sunnah, luzumul jamaah. Senantiasa mengikuti jamaah. Jamaah kaum muslimin. Baik itu jamaah yang dimimpin oleh para amir, para umara, maupun jamaah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti manhaj salaf. Ini mengikuti jamaah. Tidak boleh kita mengangkat senjata dengan pemerintah yang muslim. Karena Rasulullah SAW mengatakan illa antaro kufron bawahan. Kecuali boleh kamu mengangkat senjata kalau anda melihat kekufuran yang nyata pada pemimpinmu. Kalau belum nyata, masih subuhat, apa lagi? Masih persisian ulama. Sudah. Kita menghukumi yang dohirnya muslim, ya sudah, kita dohirnya muslim. Kecuali kalau dia mengatakan, saya itu bukan muslim. Saya itu orang Kristen, ya sudah, jelas itu. Orang Kristen. Dohirnya muslim, kita hukumi muslim. Karena kita hanya menghukumi dohirnya, hatinya kita serahkan kepada Allah. Ini. Luzumul jamaah. berpegang teguh terhadap jamaah kaum muslimin. Yang ketiga, julusun ma'al ulama wa su'aluhum. Ya, mengikuti atau duduk dengan para ulama, para ahlul ilmi, dan bertanya kepada mereka. Artinya apa? Ketika kita memiliki permasalahan yang belum jelas, kita tanyakan kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahlul fikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ahlul fikri jika kalian tidak mengetahui. Kita tawakuf sebelum mengetahui apakah ini halal ataupun ini haram. Kita tawakuf dulu. Kita berhenti dulu sebelum kita tahu jelas ini halal ini haram. Karena itu masih subhat, warok. Ya. Artinya tidak terjerumus dalam, tidak mudah-mudahan untuk mengikuti subhat, itu adalah warok. Meninggalkan subhat yang belum jelas hukumnya. Kita tanyakan kepada ulama dulu, hukumnya apa? Jadi, karena kita orang awam, yang tahu tentang syariat Islam adalah ulama. Maksudnya kita bertanya kepada ulama, orang yang ahli di bidangnya. Masalah hadis misalnya, kita tanya kepada orang yang tahu tentang hadis. Jangan mengatakan, ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Tidak mengetahui apa-apa, padahal belum pernah belajar tentang mustalah hadis. Belum pernah berguru kepada ulama yang ya, ahli di bidangnya. Sudah mengatakan, ini hadis dhaif, ini hadis. Ini adalah nanti akan ditanya di hari kiamat. Setiap ucapan yang kita ucapkan akan ditanya, kenapa kamu mengucapkan seperti ini? Kenapa kamu menghukum ini? Kenapa kamu mengatakan ini halal, ini haram? Ini. Harus punya dalil. Bertanya pada ulama lebih selamat. Apalagi kita orang awam. Kemudian yang keempat, nasru dinillahi ta'ala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga agama Islam ini dari makar musuh Allah Subhanahu wa taala, baik orang kafir maupun orang munafik. Karena sekarang banyak orang munafik yang berkeliaran di sekitar kita. Yang memakai label Islam, memakai pakaian muslim, tapi sebenarnya dia adalah munafik. Buktinya apa? Dari ucapannya. Yang mengatakan bahasanya agama, seluruh agama itu benar semuanya, dia sebetulnya adalah orang munafik. Ada orang yang telah mempertelurkan hawa nafsunya. Yang benar itu Islam. Adanya seperti liberalisme di Islam, jaringan Islam liberal, ya, telah menjual agamanya untuk harta benda. Karena mereka adalah ya, pion-pion orang-orang kafir yang diselipkan ke dalam kaum muslimin untuk menyesatkan umat ini. Maka kita harus hati-hati. Ya. Jangan kita terpesona dengan mungkin gelar ya, yang dia sandang, tapi apa yang dia ucapkan. Jadi menjaga agama Allah dari penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Yang kelima, ini hampir sama, as-sabat al-haq, berpegang teguh dengan kebenaran tersebut meskipun pahit. Berpegang teguh terhadap kebenaran meskipun pahit. Yang keenam, kita percepat karena waktunya tinggal 5 menit. Dengan sedekah, bersedekah. Ya. Kita luangkan, sisipkan uang kita untuk bersedekah, ya, termasuk sebab agar kita istiqomah, ditolong oleh Allah SWT, menyedekahkan harta kita kepada para du'afa. Hal tunsoruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong karena dengan sebab orang lemah di antara kamu? Orang lemah, ketika menolong orang lemah, kita akan ditolong oleh Allah SWT. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kebenaran dan melarang yang mungkar. Jangan diam ketika kita melihat kemungkaran. Jangan diam ketika kebaikan dilaksanakan. Kita amar ma'ruf nahi munkar semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dibiarkan, bahkan mulai kita ikut-ikutan, kita akan ya, ikut arus mereka. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan, menegur mereka, kita pergi. Tinggalkan ya, orang-orang yang berbuat menyimpang. Yang kedelapan, addu'a wal isti'anah billah. Berdoa dan minta pertolongan kepada Allah. Ini yang penting, sangat penting sekali. Karena semuanya itu dari Allah SWT. Kalau Allah SWT memberikan keteguhan kepada kita, insya Allah kita akan teguh. Kita mohon kepada Allah SWT. Yang kesembilan, suhbatus salihin. Berteman dengan orang yang soleh. Ini yang paling penting, khususnya kaum muda. Jangan mudah-mudahan berteman dengan orang. Lihat siapa teman kamu. Kalau itu teman yang mempengaruhi kejelekan, jangan diikuti. Cukup sekedar misalnya mungkin barangkali ya, satu kelas cukup ya, cukup sebagai teman kelas saja. Enggak usah dijadikan teman akrab, ya. Teman yang diajak kemana-mana, jangan. Ini jadikan teman yang soleh saja, lihat. Ini yang soleh, yang baik, yang ngajinya itu semangat, yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, kita jadikan teman. Karena itu nanti bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi baik. Sama-sama untuk berbuat baik. Nah, dikatakan di sini Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalliluh. Sesungguhnya seorang itu berada di agama temannya. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi temannya. Biasanya memang betul orang yang jelek itu berteman dengan orang yang jelek. Kenapa kamu mau diajak? Ya, misalnya diajak mencuri, oh, enggak mau, berarti sudah beda prinsip gitu loh. Mau diajak minum-minum keras, enggak mau, sudah bukan temannya. Tapi kalau sama-sama jelek, ayo ke sana, kenapa? Sama dengan, hampir sama dengan sifatnya. Maka lihatlah siapa temannya. Nah, hati-hati kalau mencari teman, apalagi masa-masa remaja dan masa-masa yang tidak stabil. Yang labil, ya, tidak stabil, masih nggak jelas ya, masih belum kuat, gitu. Jadi mudah terpengaruh lingkungan, terpengaruh teman. Hati-hati, kita mencari teman yang demi apa? Demi kebaikan kita, demi kebahagiaan kita. Nanti kalau kita memilih teman yang jelek, kita juga akan sengsara sendiri, dan dia akan berlepas diri di akhirat. Tidak ada alasan, ini karena teman saya, enggak, sudah. Tidak ada. Kenapa kok karena teman kamu kok mengikuti dia, menjadikan dia menjadi teman? Ini diantara ya, yang terakhir. Ya. Masih ada terakhir. Ahdul ibar min kisosin min man qablana. Mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Yaitu orang-orang sebelum kita telah mendapatkan ujian yang berat. Pada zamannya para nabi. Mendapatkan ujian berat, mendapatkan cacian makian, mereka tetap sabar. Bahkan mendapatkan ya, rasa sakit, bahkan sebagian mereka dibunuh oleh kaumnya, para nabi. Dan juga Rasulullah SAW juga mendapatkan ya, gangguan dan rintangan. Ya. Tapi tetap sabar, ini menjadikan kita kuat. Demikian para sahabat, ya, mendapatkan rintangan. Kita ketahui ketika bagaimana keluarga Amr bin Yasir mendapatkan rintangan karena keluarga yang lemah ditindas oleh ya, orang kafir Quraisy sampai akhirnya terbunuhlah ya, kedua orang tua Yasir itu Amr dan ibunya Sumayyah. Dalam mereka apa? Tidak mau murtad, disuruh murtad, tidak mau, akhirnya dibunuh ya, dalam keadaan terzalimi. Kemudian juga bagaimana keadaan para sahabat Bilal bin Rabah ketika diperintahkan untuk kembali murtad, tapi tidak mau, akhirnya disuruh ya, atau disiksa dengan dibuka bajunya, kemudian dibawa ke padang pasir, ditindih batu, tapi tetap sahabat ala sunnah. Kalau kita bisa seperti itu, mungkin kita belum ada apa-apanya dengan mereka. Belum ada apa-apanya. Jangan sampai kita goyah. Dibandingkan dengan mereka, belum ada apa-apanya. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini. Dalam sesi kedua ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada pertanyaan. Kita harus berpegang teguh pada jamaah dan imam. Jamaah dan imam seperti apakah yang dimaksud dalam hal itu? Mohon penjelasannya. Maksudnya ini imam kaum muslimin, jadi pemimpin kaum muslimin. Ketika kita berada pada menjadi rakyat bagi imam, ya, kita harus taat berpegang teguh terhadap jamaah dan tidak keluar khuruj melakukan pemberontakan dan semisalnya. Nah ini. Dan jamaah di sini jamaah yang mengacu pada jamaah Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ini lebih dekat pada jamaah kaum muslimin yang dimimpin oleh imam, oleh amir. Bukan jamaah yang ya, sempalan, jamaah-jamaah yang itu bukan imam. Di firqah-firqah yang mereka memiliki amir, memiliki imam, itu bukan imam sebetulnya. Yang masuk di sana imam al-a'dom. Imam yang betul-betul menguasai, memiliki wewenang kepada rakyatnya. Yang ini wajib untuk baiat. Sedangkan ya, imam-imam atau amir-amir dari kelompok jamaah tertentu itu yang mereka minta dibaiat itu adalah bohong. Itu tidak benar. Itu hanya menggiring untuk melancarkan ya, subhat, untuk menggiring manusia berada dalam kebodohan. Ini merupakan pembodohan umat. Tidak ada baiat kepada imam-imam jamaah yang itu jamaah-jamaah kelompok-kelompok tertentu, enggak ada sama sekali. Apalagi sampai ditarik iuran wajib. Ini enggak benar. Itu hanya apa? Ingin memperkaya amirnya sendiri. Enggak, amirnya itu tinggal santai, enggak bekerja, sudah fasilitasnya sudah memadai sampai anak keturunannya. Ini sebenarnya kalau orang yang mau ya memahami tersebut, hal tersebut tentunya enggak mungkin bisa tertipu dengan orang seperti itu. Terkadang orang membuat jamaah agar ingin yaitu dihormati, ingin mendapatkan harta dari pengikutnya dan seterusnya, meskipun dengan menjual agamanya. Waliyadu billah. Ustaz, apa hukumnya memanjangkan celana sampai menutupi mata kaki bagi laki-laki, apa dalilnya? Ini tidak boleh, namanya isbal, musbil. Jadi bagi laki-laki itu tidak boleh, tapi bagi perempuan ya itu sangat dianjurkan menutupi ketua mata kaki itu semuanya, bahkan ya. Kalau laki-laki ini namanya isbal dan haram. Sebenarnya dalam hadis ma asfala min al-ka'bain fa finnar. Apa yang kain yang di bawah mata kaki itu di neraka. Dalam hadis sebutkan yang maknanya, karena hadisnya itu banyak. Ya, hadis tentang isbal ini bisa mungkin dilihat di Riyadhus Shalihin. Yaitu ada di situ. Allah SWT tidak akan melihat orang yang memanjangkan ya kainnya, termasuk kain dulu ya, ini celana panjang, sarung dan seterusnya, sampai melebihi mata kaki dalam keadaan khuyala, sombong. Jadi ada dua, orang yang memanjangkan kaki karena sombong itu lebih besar, karena Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kalau orang yang memanjangkan tidak sombong, dia mendapatkan fafinar. Dan itu termasuk contoh dari kesombongan adalah memanjangkan kain di bawah mata kaki, termasuk. Ini termasuk daripada kesombongan. Maka ini tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala alam. Kan ringan toh, cuma ya, itu bawa celana ke tukang jahit, dipotong. Ringan toh, dipakai setelah itu. Ya. Tidak berat toh ini. Ya, ringan. Kalau kita tadi kita berpegang teguh terhadap sunnah, ya, maka akan mudah. Kita mohon kepada Allah SWT menunjuki kebenaran dan bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Insya Allah mudah. Mungkin sekali dua kali kayak riko lah, masuk kayak nyingkrang gini ya. Tapi nanti abad lain sudah biasa. Apalagi teman-teman kita banyak. Kalau di pondok Uhwah itu banyak teman-temannya nih. Ya kan? siapa sajakah yang termasuk ahlul bid'ah? Apakah tokohnya saja atau orang awam juga? Dan apa sajakah batasan muamalah kepada mereka? Ahlul bid'ah aslinya adalah tokoh mereka. Ahlul bid'ah itu adalah orang yang melancarkan bid'ah, yaitu da'i mereka, tokoh mereka, yang sebetulnya dia telah mengetahui kebenaran tapi menolaknya karena hawa nafsunya. Berapa banyak ahlul bid'ah yang dia mengetahui kebenaran tapi menolaknya, bahkan kemudian melancarkan bantahan terhadap kebenaran tersebut. Sedangkan awamnya, awamnya ini adalah ya orang yang mengikuti bid'ah saja. Dan dilihat orang awamnya itu bagaimana, kalau memang dia memang sama sekali gak mengetahui, ya itu masih ada udzur, ya kita jelaskan. Tapi kalau awam tapi taklid, ini tidak diperbolehkan, tetap dia masuk dalam kategori orang yang mengamalkan bid'ah, meskipun lebih keras ya ancamannya tokohnya ini, karena dialah yang menyerukan bid'ah ini, yang mempengaruhi kelompoknya ini. Batasan mu'amalah kepada mereka ya sesuai dengan ya keadaan mereka. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah mukafirah dan bid'ah mufasikoh, bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang membuat fasik, sesuai dengan tingkat bid'ah mereka. Kalau dia masih muslim, ya sudah kita pergauli, kalau bisa kita dakwai, ya itu lebih baik. Kalau tidak ya kita pergauli, dan jangan kita ya, kita harus barok ya. Barok pada mereka bukan berarti barok itu artinya meninggalkan mereka, itu bukan berarti terus langsung tidak mau sapa, tidak mau dan sudah tidak. Ya kita biasa, apalagi dia mungkin masih keluarga kita atau tetangga dekat kita, ya sudah kita biasa saja, kita sampaikan kebenaran. Kalau tidak mau ya sudah, kita tetap layadur hukum mandala idah tadi itu yang tadi. Bagaimana contoh dokter yang punya akidah yang benar? Ya dokter tersebut ya mau ngaji, ngaji akidah benar dan mengamalkannya. Ya kemudian ya ini kalau dokter tersebut multazim, ya dokter tersebut jenggotnya nggak dipangkas. Nah, ini kemudian celananya di atas mata kaki. Pakaian yang benar, syar'i. Kemudian ketika dia itu memeriksa pasiennya itu, ya, itu dengan sesuai dengan batasan-batasan syariat. Ya, sebetulnya kalau bagusnya ya dokter laki-laki itu untuk pasien laki-laki, dokter perempuan untuk pasien perempuan. Tapi sekarang nggak sulit ya. Nah, sebetulnya sulit. Harusnya sendiri-sendiri. Tapi kalau memang terpaksa memang diperbolehkan. Enggak ada dokter lagi. Ini dalam keadaan kritis, pasien keadaan kritis enggak ada dokter kecuali si fulan laki-laki, padahal ini perempuan. Bagaimana? Ya sudah, ini karena sudah dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu, darurat itu membolehkan yang mahdurat, yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Ya. Jadi kita lihat kan ya, kalau kita sebagai pasien ya kita lihat, kalau kita mungkin ada yang lebih syar'i ya itu kita datangi, ya kan. Kalau awat misalnya, kalau ada masih ada dokter perempuan ya gitu didatangi, meskipun mungkin jaraknya agak lumayan jauh, itu lebih baik didatangi daripada yang laki-laki, apalagi masalah hal-hal yang nanti hal-hal yang berkaitan dengan membuka aurat dan seterusnya. Ya, iya, yaitu dokter yang mau ngaji akidah ini tentunya. Atau barangkali dokter yang lulusan pondok pesantren ini. Ada enggak ini? Apa Ustaz, tolong dijelaskan apakah manhaj subhat bid'ah? Ini pembahasan ini setiap satu ini membutuhkan waktu khusus. Manhaj itu khusus. Subhat-subhat ini juga, bantahnya juga khusus, bid'ah ini juga khusus. Ya, karena sedikitnya waktu ya, manhaj itu jalan. Ya. Jalan maksudnya jalan maknawi ya, bukan jalan di situ. Jadi jalan untuk seorang sebagai pondasi untuk memahami din yang benar, manhaj. Memahami din Islam dengan benar, manhaj salaf. Artinya apa? Manhaj, cara memahami sebagaimana pemahaman salaf Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini manhaj. Tapi kalau manhajnya beda, nanti enggak bertemu. Kenapa kok terjadi berbagai macam harakah Islamiyah, ya, kelompok-kelompok yang banyak sekali di Islam karena manhajnya berbeda. Memahami Al-Quran, memahami Sunnah itu berbeda. Memahami Al-Quran ini tafsirnya seperti ini, hadis ini tafsirnya seperti ini. Nanti orang lagi muncul lagi tafsirnya seperti ini. Orang lagi punya kelompok-kelompok banyak sekali. Tapi kalau kita satukan kelompok pemahaman para sahabat, kan cuma satu. Nah ini jadi manhaj satu-satu. Tapi kalau manhaj kholaf berbeda-beda, setiap akal memiliki ide sendiri-sendiri. Ini tafsirnya ini tafsirnya ini, tafsirnya ini. Jadi akan rusak. Subhat itu pemikiran menyimpang untuk membawa pemikiran ke dalam kesesatan. Misalnya tadi, subhat tadi, kalau yang benar itu namanya dalil, tapi yang salah itu namanya subhat. Karena dia bukan dalil, sebenarnya bukan dalil, tapi dijadikan dalil, namanya subhat. Seperti orang yang mengatakan dia tidak boleh taat kepada pemerintah, pemerintah itu sudah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Islam, maka kita boleh untuk memberontak. Ini subhat. Kalau kita nggak bisa menjawab, ya kita bisa ikut subhat tersebut. Mereka berdalil, wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulai hum kafirun, lu kafir. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wah, kalau iya. Nah, ini gimana? Ini terkena subhat, tapi kalau kita sudah tahu, enggak, itu ada tafsir Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat itu kufur di bawah kekufuran. Ini kufur tapi di bawah kufur, artinya bukan kufur besar, tapi kufur asghar, kecil, tidak mengulangkan dari Islam. Dan di situ para ulama ada tafsirnya. Ada yang kafir berhukum dengan hukum Allah, selain Allah ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Ini ada tafsirnya, tidak terus mutlak kafir semuanya. Ini namanya satu contoh subhat, dan banyak sekali semisal subhat ini yang harus kita tangkis dengan ilmu. Yang tidak lain kita harus belajar. Tiga, bid'ah itu lawan dari sunnah. Jadi orang yang membuat bid'ah itu telah membuat syariat yang lawan dari sunnah. Sunnah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bid'ah itu buatan orang, seperti bid'ah maulidan. Itu zaman Nabi dan sahabat enggak ada. Yang berhak mensyariatkan adalah Allah SWT, ya, lewat Al-Quran maupun sunnah. Bukan kita berkelompok, kita memutuskan, kita buat. Oh, ini tahlilan namanya, ya. Ini buatan orang itu. Berarti itu membuat syariat yang tidak ada dalam Islam, namanya bid'ah yang sesat, dolalah. Karena kullu bid'atin dolalah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam masalah dunia yang mubah seperti pemilihan tempat kuliah atau sekolah, ternyata bapak memilih di tempat A dan ibu di tempat B, mana yang lebih berhak diikuti oleh anaknya? Yang lebih benar. Kan kita lebih mendekati kebenaran dan tidak ada kemaksiatan di situ. Ada nggak seperti itu? Nah, kita lihat tempatnya mana, kuliahnya di mana. Dan ini tempat-tempat seperti ini, kalau ini nanti bisa menjadi kendala istiqomah. Sebagai tempat kuliah yang tidak kondusif. Kalau memang mungkin kuliah bagi ahwat, khusus ahwat semuanya, dengan ikhwan, khusus ikhwan semuanya, terjaga kehormatannya, itu lebih baik untuk dipilih. Jadi sekarang bebas, ya, di universitas di sekitar kita bebas, laki-laki perempuan, ya, campur baur, sehingga nanti akan menghilangkan rasa malu dan mengurangi kehormatan kita, khususnya bagi ahwat. Kita lihat dari pilihan bapak tadi di mana, pilihan ibu di mana. Yang lebih mendekati kebenaran itu yang kita ikut. Tapi kalau sama-sama enggak baik ya, ya kita tolak dengan halus. Saya pengen mondok saja misalnya. Pengen menghafal Al-Quran misalnya gitu. Kan tidak semua orang yang kuliah itu jadi sukses loh. Ya. Ya, tidak semua yang kuliah itu sukses kan? Apalagi mungkin kalau si penanya ini dalam masalah ilmu agama barangkali masih pemula atau masih kurang. Ini berbahaya apalagi di tempat-tempat yang rawan. Bukan hanya lingkungannya, mungkin dosennya nanti mungkin memberikan pemikiran yang enggak baik barangkali, kan jarang. Apalagi di jami'ah ya, di universitas-universitas itu untuk yang diniyah itu kebanyakan dosennya itu ya tidak paham terhadap agama. Kebanyakan, tidak saya katakan semuanya loh. Ya, artinya memiliki pemikiran yang berbahaya, seperti mengajarkan ilmu mantik, ilmu filsafat itu kan berbahaya. Ya kan? Kita lihat, dan ini tidak diharuskan seorang awam itu kuliah. Laki-laki juga seperti itu. Bagaimana hukumnya berdemo terhadap sebuah aturan negara atau pemerintah yang dianggap salah? Apakah itu juga menyalahi sunnah Rasul? Allah Ta'ala alam, yang saya tahu ini tidak dibenarkan oleh syariat berdemo itu. Ya meskipun di situ mungkin ada kebaikannya, tapi itu pertama itu bukan dari Islam, itu dari orang kafir. Yang kedua itu adalah wujud dari menentang pemerintah. Bukan berarti ketika kita ditindas kita diam saja, akhirnya enggak mau demo, kemudian diam saja, ditindas terus nanti kamu kalau enggak demo misalnya gitu. Ya kita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ya. Meskipun memukul punggungmu dan mengambil hartamu, atik, taatlah. Ini sabda Rasulullah SAW, taatlah. Kenapa? Taat itu meskipun pahit itu lebih maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi kalau ya, melakukan beban tersebut atau mungkin memberontak pemerintah, itu mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Sama-sama memiliki maslahat dan mafsadah, tapi Rasulullah SAW memilihkan yang terbaik. Kalau kita betul-betul ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian nidai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Yaghfir lakum, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan menghapus dosa-dosa kamu. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Ya. Diriwayatkan sendiri itu bunyinya gitu. Bunyinya itu Rasulullah melalui bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaat itu kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawat kepada guru. Mereka selawat kepada diri yang berguna. Yang pertama tadi apa? Oh, tadarus. Kita lihat tadarusnya itu kalau untuk belajar tidak apa-apa. Jadi untuk belajar tadarus misalnya nanti satu membaca, kemudian yang lain mendengarkan dan kemudian membenarkan yang salah dan setelah itu belajar, enggak masalah. Atau bahkan ditalkin untuk menghafal, enggak masalah. Itu namanya tadarus bersama-sama. Untuk belajar syaratnya. Tapi kalau untuk memang itu ritual-ritual yang anu, ya ini yang tidak diperbolehkan. Bukan untuk belajar, tapi untuk ritual. Yang kedua, orang yang banyak yang paling berhak mendapat syafaat itu adalah orang yang paling banyak bersalawat. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya kita lihat, pertama kita lihat dalil hadis tersebut. hadis tersebut hadis sahih atau tidak. Saya belum mengetahui itu hadis sahih atau tidak, karena hadis Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi terkadang sebagian ulama mendhaifkan, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Pertama, kalau seandainya itu kita takdirkan itu adalah sahih atau hasan, maka kita lihat siapa orangnya. Ya, karena orang yang banyak bersolawat, ya, bukan sekedar itu ada konsekuensinya. Seperti orang yang, ya, mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Orang mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah, berarti setiap orang yang la ilaha illallah masuk surga. Ini ada konsekuensinya di situ. Artinya orang yang mengucapkan dan iltizam dengan itu, orang yang bersolawat Nabi dan iltizam dengan sunnah Nabi. Ya nih, dibalik itu, sunnah dengan Nabi. Bukan orang yang kemudian akhirnya menjadi solawatan dan seterusnya, kemudian dengan alat-alat perkakas musik dan seterusnya. Solawat itu tidak harus dengan seperti itu. Kita solawat memang bagus. Solawat itu dalam hadis yang sahih, orang yang bersolawat kepadaku satu kali maka Allah akan bersolawat 10 kali untuknya. Aw kama qala. Bagus. Tapi kita katakan bukan berarti kita enggak mau solawat. Ya, bukan berarti orang yang menolak solawatan berarti kamu benci Rasul, berarti tidak. Solawat kita bukan seperti itu caranya. Ya, ada solawat, ya, solawat waktu-waktu tertentu dan tidak harus dikultuskan harus pada waktu tertentu dan zaman tertentu, memperingati tertentu, ya, seperti maulidan dan seterusnya. Nah, ini Allah Ta'ala alam. Ya, ketika tasawuf itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya, bukan selawat nariyah. Itu bukan selawat itu. Selawat nariyah itu kan selawat nariyah panas, ya, panas di neraka mungkin, ya. Itu buatan sendiri dan itu ada kesirikan di situ. Selawat nariyah itu. Nah, ini. Selawat Badar itu juga ada kesirikan di situ, ada tawasul kepada Ahlu Badar. Orang yang mati syahid enggak boleh itu. Orang yang meninggal dimintai tawasul wasilah itu enggak boleh. Itu adalah minimal dia itu bid'ah. Selawat bid'iyah namanya. Selawat yang kita ucapkan ketika tasawuf itu, tasawuf awal dan tasawuf akhir itu, itulah yang selawat sejati. Ya. Dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan selawat-selawatan buatan orang. Bagaimana jika takut mati karena merasa belum cukup amalnya? Apakah ini sama dengan wahan? Kita takut mati enggak kita? Kita takut mati enggak? Kalau memang ini fakta, kalau memang kita takut amal kita belum cukup, amalnya belum cukup, ya kita memang ya wajib takut. Tapi takut ini termasuk khauf, betul, termasuk khauf. Tapi jangan terus hanya berhenti di itu saja. Kalau kamu takut, belum cukup amalnya, maka kamu harus tambah, kamu harus lebih baik lagi amalnya, ditambah lagi. Ini maksud wahani, ya. Di sini adalah maksudnya ketika disuruh jihad fisabilillah tidak mau takut mati. Ini maksudnya. Justru jihad itu nanti menjadi hidup. Jihad itu menjadi hidup loh. Entah itu nanti menang ataupun mati syahid itu hidup. Dia akan hidup di alam akhirat. Menjadi hidup. Ya, memang kita harus wajib takut. Kita benar. Ketika kita tuh sekarang itu harus ada rasa takut, khawatir mendapatkan sisa Allah, dan di sisi yang lainnya kita harus roja mengharap pahala Allah. Kita harus seimbang. Ini. Jangan hanya takut saja, kemudian meninggalkan roja. Ini seperti Khawarij, takut semua sehingga betul-betul sampai dosa besar kafir. Kenapa? Karena dia itu hulu berlebihan terhadap janib, ya, sisi khauf. Tentang ikob, tentang siksaan Allah. Sebaliknya murjiah, dia tuh, ya, lebih berlebihan kepada rojaknya, berharapnya, sehingga apa? pelaku dosa besar itu mukmin sempurna. Pelaku pembunuhan, pencurian, perzinaan itu masih sempurna imannya. Kenapa? Karena dia itu berlebihan dalam pengharapan ampunan dari Allah SWT. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah, antara khauf dan roja, antara berharap dan takut dari siksa Allah. Tapi nanti di akhir hidup kita, kita harus roja. Ketika menjelang kematian, kita harus dahulukan roja, mengharap pada Allah SWT, ampunan Allah SWT. Karena dan mengharap dan mengharap bertemu dalam keadaan diampuni oleh Allah SWT. Kita harus kuatkan yang itu. Jadi harus seimbang dua ini. Ini memang benar. Kalau memang takut mati karena kurangnya, benar. Tapi jangan cukup di situ terus berhenti. Cuma takut, takut saja tapi nggak beramal ya, sami mawon. Ini. Ya. Allah Ta'ala alam. Cukup ini. Bagaimana melawan sebuah-sebuah pemikiran seperti pembunuh diri dan lain-lain? Nah, ini perlu dilawan dengan ilmu. Ya, antum bisa menghadiri majelis taklim tentang hal itu, atau sekarang sudah ada rekaman-rekaman dari para asatidzah seperti Ustaz Abu Qotadah, kemudian Ustaz Zainal Abidin, ya, dan selainnya tentang mengupas tentang ini, dan bisa membaca buku-buku yang benar. Ini pembunuh diri ini jelas salah, karena ini sangat mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Dan tujuannya apa pembunuh diri itu? Ya. Dia malah mati sendiri, ternyata yang lain gak mati. Marugi loh. Ini salah ini. Ini beranjak daripada pemikiran mengkafirkan umarok atau pemimpin. Ya, dikafirkan sehingga diperbolehkan menghalalkan darah dirinya sendiri dan mau ingin darah orang lain. Ini salah. Pembunuh diri, apalagi di zaman aman seperti Indonesia, belum zaman perang. Di perang saja ini ikhtilaf ulama. Kalau perang bagaimana? Misalnya di Palestina, ya, bawa ya, bom kemudian langsung lari ke tempat orang Yahudi, meledak di situ, mati. Orang Yahudi juga ada yang diperkirakan ada yang mati. Ya. Ini bagaimana? Nah, ini perselisihan ulama, ada yang membolehkan, ada yang sebagian khusus itu untuk perang boleh. Tapi dalil-dalil secara umum dalilnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dia ya ini hukumnya sebelum hukum pembunuh diri. Keras yang pertama kali mati itu dia sendiri. Ya, dan pembunuh diri itu haram. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang ya meminum racun kemudian mati, maka dia akan menghirup racun itu di hari kiamat kekal selamanya. Barang siapa yang menusuk ya tubuhnya dengan benda tajam, mudah akhirnya mati, dia akan menusuk-nusuk tubuhnya di hari kiamat khalidan mukhalidan. Dan di hadis yang lainnya, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ini. Hati-hati kalau ini sesuatu yang masih subhat, tidak. Apalagi kalau di Indonesia jelas ini tidak ada subhat lagi. Di Indonesia jelas tidak diperbolehkan pembunuh diri ini. Ya. Apalagi sampai merusak ya, fasilitas umum, ya, ketenangan masyarakat dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Kalau mau jihad bukan di sini tempatnya. Ya, sana pergi ke, kalau sekarang pergi ke Yaman sana. Ini. Kedamaian sana membantu saudara kita, bukan di sini. Ini malah membuat keamanan menjadi hilang, ya, menimbulkan rasa takut. Dan tidak ada faedahnya, ya. Tidak ada faedahnya seperti ini. Kita tuh di sana, di Indonesia itu adalah ladang dakwah kita. Kalau kita ingin pemerintah kita berhukum dengan hukum Islam, dengan dakwah. Ya. Bukan berarti kita ketika ya menolak. Ya, pemikiran ini bukan berarti kita tidak menginginkan hukum Islam. Kita setiap muslim yang ya, memiliki iman, memiliki ihtimam dengan sunnah pasti ingin. Tapi caranya bagaimana? Ya. Jangan yang penting hasilnya, tapi caranya bagaimana? Akan dinilai caranya.